selami lah jiwaku. Dengarlah dubupanku, tafsilah tujuanku. Nama yang ku angkat menggenggam rahasia yang terpendam. Berisilah ilham dari hati. Sejak mula kita bersua, aku hanyut di buaya. Bila mata bertentang mata, oh di panah bang asmara, oh kekasih. Dengarlah dengupanku.